mudah menerima. Aman Nabi, kami beriman dengannya. Kulun min inda rabbin. Aslu taufiq wal afiyah. Wa nasrul hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila antasakuraka wa atubu alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.